Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Bimbingan untuk orang-orang yang bingung dalam menjawab Yahudi dan Nasrani. Sampai kita pada al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga. Qala fit Taurah fi Sifril Awwal إِنَّ الْمَلَكَ ظَهَرَ لِهَاجَرْ أُمِّ إِسْمَعِيلِ. Disebutkan dalam kitab Taurat, di dalam As-Sifrul Awal, sifir yang pertama, karena memang lembaran-lembaran Taurat dijuluki dengan sifir yang jamaknya adalah Asfar, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Yani orang-orang tersebut, orang Yahudi diberi ilmu seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Artinya keledainya tetap keledai, walaupun di punggungnya banyak sifir-sifir. As-sifrul awal, sifir yang pertama. Innal malaka dhahara li Hajar. Sesungguhnya malaikat menampakkan diri kepada Hajar, ibunya Ismail. Kemudian berkata, ya Hajar. Min aina aqbalti? Dari mana engkau datang? Wa ila aina turidin? Dan mau kemana engkau pergi? Falamma syarahat lahul hal, setelah diterangkan oleh Hajar dari mana mau kemana, maka berkatalah malaikat kepadanya, irji'i. Fa inni taukathiru durriyataki wa zar'aki hatta la yuhsawna kathirah. Hatta la yuhsawna kathratan. Pulanglah. Sesungguhnya kami akan memperbanyak turunanmu, akan memperbanyak kebun-kebun dan sawah ladangmu, hingga tidak terhitung banyaknya. Waha anti tahbalin, watalidina ibnan. Dan lihatlah sekarang engkau telah hamil, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Ismail. لأن الله قد سمع تدللك وخضوعك. Karena Allah SWT telah mendengar tadallulmu, merendah dan meratapmu, tetundukanmu kepada Allah, maka Allah berikan apa yang kau harapkan. Wa waladuki yakunu wahsyiyun nas, dan anakmu nanti akan menjadi wahsyiyun nas, orang badui. Wahsyi maknanya liar, artinya liar adalah orang Arab badui yang biasa hidup dengan berburu, mencari makan dengan memanah dan seterusnya. Lianna Allah qad sami'a tadallulaka, karena Allah sudah mendengar ratapanmu, maka Allah memberimu apa yang kau harapkan. Wa takunu yadahu 'alal kalli, dan tangannya, ini tangan Ismail, selalu membantu yang kesusahan. Wa yadul kalli mabsutatan ilaihi bil khudu', dan tangan-tangan orang yang membantu yang kesusahan selalu terbuka kepadanya. Wa hadhihi, selesai nukilan dari kitab Taurat dari Sifrit Takwin. Sifir yang pertama dijuluki dengan Sifrut Takwin. Demikian di dalam lembaran-lembaran Taurat. Maknanya barakallahu fikum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhihi bisyaratun, ini kabar gembira. Tadammanat anna yada ibniha ala yadi kullil khalaiq, yang menunjukkan bahwa tangannya akan membantu seluruh tangan-tangan para makhluk. Wa anna kalimatahu, dan bahwasanya kalimatnya menjadi kalimat yang paling tinggi. Wa anna aidil khalqi tahtahu tahta yadihi, dan bahwasanya tangan-tangan para makhluk di bawah tangannya Ismail. Faman hadzal ladzi yantabiq alaihi hadzal wasf, kata Ibnu Qayyim, maka siapakah yang pas dijuluki dengan gambaran ini? Hadzal wasf, tidak ada yang tepat untuk digambarkan dengan gambaran ini melainkan Nabi Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Kenapa dikatakan Ismail? Karena dari turunan Ismail alaihi salam. Wa takunu yadahu alal kulli, wa yadul kulli mabsusatan ilaihi. Saya ulangi bacanya, sepertinya lebih tepat kalau al-kull. Wa takunu yadahu alal kull, tangannya di atas semua orang, dan tangan semua orang terletak di bawahnya. Kira-kira siapa yang pantas disifati dengan sifat ini? Yang seluruh manusia tangannya di bawah tangan dia. Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena seluruh para nabi tidak ada yang dakwahnya menyeluruh ke seluruh dunia. Tidak ada satu nabi pun kecuali diutus kepada kaumnya secara khusus. Innama bu'itsan nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Nabi sendiri berkata bahwa aku dibedakan, diistimewakan dari nabi-nabi sebelumku dengan lima. Salah satunya, setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka kalimat tadi di dalam Taurat bahwa engkau wahai Hajar akan memiliki anak Ismail, dan nanti Ismail tangannya akan berada di atas tangan seluruh manusia, dan tangan seluruh manusia terbuka di bawah tangannya. Kira-kira siapa yang pantas disifati dengan sifat tersebut selain Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Wa kadzalika fi sifr al-awwal min at-Taurat, demikian pula masih di sifr awal dari Taurat. Inna Allah qala li Ibrahim, sesungguhnya Allah berkata kepada Ibrahim, inni ja'ilun ibnaka Ismail li ummatin 'azimatin id huwa min zar'ik. bahwa Allah berkata pada Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan anakmu Ismail untuk umat yang sangat besar. Karena dia adalah dari hasilmu atau dari turunanmu. Masih dalam sifr takwin al-ishah. Sifr takwin al-ishah di dalam barisan ke-17. Wa hadhi bisyaratun biman ju'ila min waladihi li ummatin 'azimah. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim bahwa nanti akan dijadikan dari turunan Ismail satu umat yang besar, atau akan dibangkitkan dari turunan Ismail satu orang yang memimpin satu umat yang besar. Walaysa huwa siwa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Dan ini tidak mungkin disifatkan pada selain Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada seorang Nabi pun yang dakwahnya menyeluruh ke seluruh dunia kecuali Nabi Muhammad ibn Abdullah alladhi huwa min samimi waladih. Yang Ismail atau yang Nabi Muhammad SAW merupakan turunan Ismail. Fa innahu ja'ala li ummatin 'azimah. Allah berkata kepada Ibrahim, kami jadikan dari turunan Ismail untuk umat yang sangat besar. Wa man tadabbara hadhihi al-bisharah, siapa yang memperhatikan kabar gembira ini, jazima bi anna al-murad biha Rasulullah. Siapa yang membaca berita gembira ini yang ada dalam Taurat di sifir yang pertama di baris ke-17 pasti akan yakin bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena disebutnya dari Ismail. Dari Ismail, yakni dari turunan Ismail. Atau Ismail Allah takdirkan lahir dari Hajar karena padanya nanti akan ada pemimpin dunia. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Man tadabbara hadhihi al-bisharah, siapa yang mempelajari kabar gembira ini, jazima. Dia akan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat di dalam Taurat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Ismail lam takun yaduhu fawqa yadi Ishaq qat. Karena tangan Ismail tidak di atas seluruh tangan manusia. Tidak di atas Ishaq qat sama sekali. Wa kanat yadu Ishaq mabsutatan ilaihi bil khudu'. Sedangkan tangan Ishaq bahkan terbuka kepadanya di bawah tangan Nabi Muhammad SAW dengan tunduk. Berarti kalau Ismail tidak mungkin. Karena Ismail pertama tidak memimpin umat yang besar. Kedua, tidak di atas Ishaq. Wa kaifa yakunu dhalik? Wa qad kanat an-nubuwah wal mulku fi Israil wal 'ais. Bagaimana bisa terjadi yang demikian? Katanya. Padahal kenabian dan kerajaan di dalam Bani Israil diberikan hanya kepada bangsa Israel atau turunan Israel dan Ais. Ais dan Israel, kedua-duanya adalah Ibna Ishaq. Kedua-duanya adalah anak Ishaq. Sedangkan Ismail bukan anak dari Ishaq. Bagaimana ini? Karena dipahami oleh mereka yang namanya kenabian, kerajaan tidak akan lepas, enggak akan keluar dari turunan dua anak Ishaq, yaitu Israel dan Al-Ais. Baik, Al-Ais. Falamma bu'itsa Rasulullah sallam wa intaqalatin nubuwah ila waladi Ismail, tetapi ketika diutus Rasulullah sallam dan berpindah kenabian kepada anak turunan Ismail, wadanat lahul umam, dan akan tunduk padanya umat-umat, wa khudi'at lahul muluk, dan akan tunduk seluruh raja-raja di dunia. Dan itu terjadi pada turunan Ismail. Bagaimana itu? Bukankah katanya kenabian dan kerajaan hanya diberikan pada turunan Ishak saja, yaitu Israel dan Is? Jawabannya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari turunan Ismail, dan Ismail anak langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana lebih tinggi? Hah? Secara nasab antara Israel dengan Is dengan Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih tinggi? Kalau Israel dan Is turunan dari anaknya Ibrahim yang bernama Ishak, sedangkan Nabi Muhammad SAW anak dari anaknya Ibrahim yang bernama Ismail. Baik? Berarti sama dong. Sama. Dari turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi barakallahu fikum, secara keutamaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Allah, di atas seluruh tangan-tangan manusia. Berarti di atas Israel, di atas Ais. Tapi kembali kepada kitab. Berarti berita gembira tadi menyatakan bahwa di selain dari turunan Israel dan Is, selain dari keturunan Ishak, akan ada nabi dari turunan Ismail. Itu maknanya. Wanqalat wantaqalat an-nubuwah ila waladi Ismail. Maka berpindahlah kenabian ke anak Ismail. Wadanat lahul umam, dan kemudian tunduklah umat-umat. Wakhadat lahul muluk, dan akan tunduk pula kepadanya seluruh raja-raja. Waja'ala khilafatul mulki ila ahli baitihi ila akhirid dahr, dan akan terus khilafah kerajaan pada keluarganya sampai akhirid dahr. Wasarat aidihim fauqa aidil jami', maka jadilah tangan-tangan mereka di atas tangan-tangan yang lain. Mabsutatan ilaihil khudu', akan terhampar tangan mereka di bawahnya dengan tunduk. Ini barakallahu fikum berita tentang kenabian. Barakallahu fikum, hanya saja di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibatalkan keyakinan yang berkata bahwa kenabian dan kerajaan harus dari turunan Ibrahim. Dulu berlaku dari turunan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dari turunan Ismail dan turunan Ishak juga tidak boleh keluar dari sana. Sampai ketika Rasulullah SAW berdakwah sebagai nabi terakhir, itu dibatalkan. Pemimpinan tidak harus dari keluarga. Yang namanya khalifah, kepemimpinan tidak harus dari ahlul bait. Mungkin di dalam Taurat seperti itu kalimatnya, yaitu akan terus kerajaan dan kekhalifahan kenabian di keturunannya. Tetapi setelah datang Islam, setelah datang nabi terakhir, tidak diharuskan dari turunannya, tetapi dengan ajas musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Wakadzalika fit taurati fi sifril awal, demikian pula disebut di dalam Taurat, masih sifir yang pertama, innallaha ta'ala qala li Ibrahim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada Ibrahim, inna fi hadzal 'am yulad laka waladun, sesungguhnya pada tahun ini akan dilahirkan untukmu, akan dilahirkan anakmu yang laki-laki bernama Ishak. Faqala Ibrahim, laita Ismail hadza yahya baina yadayka wa yumajjiduk. Ibrahim berkata, mudah-mudahan Ismail juga hidup di hadapanmu dan memuliakan engkau ya Allah. Faqala Allah, maka Allah pun berfirman, qad istajabtu, aku telah kabulkan permintaanmu. Fi Ismail, tentang Ismail. Ketika Ibrahim berkata, duhai kiranya Ismail pun sama, Allah berikan kemuliaan padanya, hidup di hadapanmu dengan memuliakan engkau. Maka kata Allah, qad istajabtu, aku telah kabulkan untukmu fi Ismail. Wa inni ubarikuhu wa yamannihu. Dikatakan ubarikuhu dan aku memberkahinya. Dan juga aku berikan padanya keberkahan. Karena aiman maknanya juga berkah. Wa u'adzimuh dan aku muliakan dia. Jiddan dengan benar-benar aku muliakan dia. Ini isyarat. Karena sebutkan jiddan dua kali. Berarti dimuliakan luar biasa. Aku akan muliakan anakmu Ismail dengan semulia-mulianya. Bima qadis tujibtu fi dengan apa yang sudah Allah dengan apa yang sudah aku kabulkan kata Allah. Wa inni usayyiruhu ila ummatin katsirah dan aku akan jadikan dia dan turunannya di atas satu umat yang besar. Sya'ban jalilan, masyarakat yang mulia. Barakallahu fikum. Ini juga kalimat di dalam Taurat semakna dengan yang sebelumnya. Wa u'tihi sya'ban jalilan, dan aku berikan padanya masyarakat yang mulia. Yani masyarakat muslimin. Wal muradu bihadza kulluh, yang dimaukan dalam ucapan itu semuanya, al khariju min naslihi, tentunya apa yang keluar dari turunan Ismail. Fainahu huwalladzi 'azzamahu Allah jiddan, karena dialah yang mengagungkan Allah sungguh-sungguh. Wa sayyarahu ila ummatin katsirah, yang Allah jadikan untuk umat yang banyak. Wa 'atahu sya'ban jalilan, yang diberikan oleh Allah masyarakat yang mulia. Wa lam ya'ti min sulbi Ismail, dan tidak ada dari turunan Ismail satu pun yang diberkahi, yang dimuliakan, yang dibesarkan dan dijadikan untuk umat yang besar dan diberikan padanya masyarakat yang besar kecuali satu orang saja, yaitu Rasulullah SAW yang merupakan anak turunannya, yaitu Muhammad anaknya Abdullah dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari turunan Ismail alaihi salam. Fa ummatuhu mala'ul afaq, umatnya memenuhi seluruh penjuru dunia. Wa arba'u fil kasrah 'ala nasli Ishaq, dan lebih banyak perlipat kalinya daripada turunan Ishaq. Silakan sensus kalau tidak percaya. Lebih banyak jumlahnya daripada turunan Ishaq. Demikian al-wajh al-thalith. Kita akan lanjutkan al-wajh al-rabi' pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.